Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali membaca kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salfiq Az-Zufairi hafizahullahu taala. Kita langsung apa yang disampaikan oleh muallif hafizahullahu taala. Fas-salafus salih. Maka salafus salih kanu yuhadziruna atau yahdaruna minal ahwa kulliha. Mereka berhati-hati dari hawa nafsu seluruhnya. Saghiriha wa kabiriha. Baik yang kecilnya ataupun yang besarnya. Yang kecilnya yakni sesuatu yang menyelisih al-haq, walaupun secara zahir bukan permasalahan besar, tetapi terlihat padanya menyelisih al-haq. Wa kabiriha, dan yang besar. Tentunya ini lebih-lebih. Salafus salih sangat berhati-hati. Wa yuhadziruna ghairahum minha. Dan mentahdir, memperingatkan orang lain darinya. Rawa al-Lakai fi usul al-i'tiqad. Al-Imam al-Lakai telah meriwayatkan dalam kitabnya Usul al-i'tiqad bisanadihi ila Tawus, dengan sanadnya sampai menuju Imam Tawus. Qala, berkata yakni Imam Tawus, qala rajulun li Ibn Abbas, berkata seseorang kepada Abdullah bin Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan hawa kami mengikuti hawa kalian. Allah a'lam maksudnya mungkin pemikiran, ya, maksud yang dia maksudkan pemikiran kami mengikuti pemikiran engkau, maksudnya kepada Abdullah bin Abbas. Waqala, maka berkata Abdullah bin Abbas, kullu hawa dhalalah, setiap hawa itu sesat. Maksudnya tidak pantas dia mengungkapkan atau berucap dengan istilah hawa. Mungkin orang ini menginginkan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pendapat kami ini sesuai dengan pendapatmu kepada Abdullah ibn Abbas. Tetapi menggunakan istilah atau menggunakan kata hawa. Maka hal ini diingkari oleh Abdullah ibn Abbas. Kenapa? Karena setiap hawa itu sesat. Menyalahkan istilah yang digunakan oleh orang tersebut. Warawa aidan bisanadihi ila Ibn Umar. Dan Al-Imam Al-Lakai juga meriwayatkan dengan sanadnya sampai menuju Ibn Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, ma farihtu bi syai'in minal Islam. Tidak ada sesuatu pun yang aku bergembira di dalam Islam atau dari Islam, asyadda farhan, yang lebih aku senangi, bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil hawa. Yaitu keadaan hatiku tidak masuk ke dalamnya sesuatu dari hawa. Beliau sangat bersyukur, sangat bergembira. Kenapa? Karena tidak masuk di dalam hatinya sedikitpun dari hawa. Sedikitpun dari hawa nafsu. Warawa aidan bisanadihi ila Tawus. Dan telah diriwayatkan pula atau Al-Imam Al-Lakai rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Tawus. Qala, berkata Imam Tawus, ma dzakarallahu hawa fil Qur'an illa abahu. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat hawa di dalam Al-Quran kecuali Allah mencelaknya. Warawa aidan bisanadihi ila Sya'bi. Dan Al-Imam Al-Lakai rahimahullah ta'ala juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Imam Al-Sya'bi. Qala, berkata Imam Sya'bi, innama sumiyat al-ahwa, sesungguhnya dinamai ini ahwa, hawa, li'annaha tahwi bisahibiha finnar. Karena hawa tersebut menarik, membawa pelakunya ke dalam api neraka. Wabisanadihi ila Muhammad ibn Sirin. Dan juga meriwayatkan Al-Imam Al-Lakai dengan sanadnya ila Muhammad ibn Sirin. Kepada Muhammad ibn Sirin. Annahu qala, bahwasanya ibn Sirin ini berkata, lau kharajad dajjal, andaikan dajjal ini keluar, la ra'aita, engkau pasti akan melihat, annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa, bahwasanya akan mengikuti dajjal ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Yang tentunya sebagaimana tadi disebutkan, ada yang kecil, ada yang besar. Para pengekor hawa nafsu ini ada yang kecil, ada yang besar. Maka seorang mukmin, seorang ahlu sunnah berhati-hati. Terkadang syaitan menjebak seorang bukan dengan satu yang besar, tetapi menjebak dengan satu yang kecil, yang dia anggap itu perkara biasa. Nah, ini bukan masalah manhaj, tidak masalah. Ini masalah fikih, ini masalah. Tetapi di dalamnya dia mengikuti hawa. Ya. Tetapi di dalamnya dia mengikuti hawa. Bukan karena apa? Bukan karena dia lengah, tergelincir, ya. Tetapi karena mengikuti hawa. Maka kita berhati-hati. Ya. Berhati-hati terutama dengan apa yang ada pada diri kita. Karena ketika kita mendengar khutbatul hajah, ya, apa? Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami berlindung min syururi anfusina, dari kejelekan, keburukan diri-diri kami. Di dalam diri kita ini ada kejelekan. Ada kejelekan. Kita berhati-hati dengan kejelekan yang ada pada diri kita. Jangan sampai ketika sampai kepada kita al-haq, kebenaran, sesuai dengan adillah, sesuai dengan dalil, kemudian kita kasak kusuk cari pembenaran apa yang telah kita lakukan. Nanti beralasan yang lain. Beralasan, oh ini bukan manhaj. Ini masalah fikih. Ini masalah biasa, muamalah dan seterusnya. Hawa. Kedepannya dia beralih kepada permasalahan lebih besar. Ya, beralih kepada permasalahan yang lebih besar. Terbiasa mengikuti hawa. Terbiasa mengikuti hawa. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hawa. Fal'aqwalu fi hada anis salaf. Maka ucapan-ucapan tentang hal ini dari salaf, katsiratun, banyak, tuwaddihu manhaj as-salaf, yang ucapan-ucapan tersebut menjelaskan tentang manhajnya salaf, fi ta'amulihim ma'a al-bida'i wa ahliha, bagaimana muamalah, ya, muamalah mereka dengan kebid'ahan dan pelakunya. Yang notabene mereka ini adalah pengikut hawa nafsu, ya, pengikut hawa nafsu. Hifdzan lid-dini wal 'aqidah. Dalam rangka menjaga agama dan akidah. Jadi para salaf banyak berbicara tentang hal ini. Berbicara tentang tahdzir terhadap kebid'ahan dan pelakunya. Tentang hawa dan ahlinya. Tujuannya adalah untuk menjaga agama dan akidah. Wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar, dan juga sebagai bentuk perintah terhadap perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Wa tahdhiran minal muhdatsat, dan sebagai bentuk peringatan terhadap perkara-perkara yang baru. Mutamatsilina amran Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga selain itu, yang ini adalah paling utama, sebagai bentuk pelaksanaan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum, dan hati-hati kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Idan, jadi atau dengan demikian, nastati'u an naqul, kita bisa mengambil kesimpulan. Inna hadhihi marhalatun 'azimatun. Bahwasannya fase ini merupakan fase yang agung. Fi bayanin wa tawdihil manhajis salafi. Dalam menjelaskan tentang manhaj salaf. Liqawa'idid din wa asasiyatihi al-mabniya 'ala al-kitabi 'ala kitabillahi ta'ala wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang manhaj, penjelasan manhaj salaf ini untuk menjelaskan kaidah-kaidah agama dan pokok-pokok agama yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah ta'ala wa annaha hiya al-marhalatu al-asas al-asasi atau al-asasu fi fahmi ad-din. Dan bahwasanya marhala ini, fase ini merupakan fase yang sangat pokok dalam memahami agama. Artinya, fase ini adalah fase yang paling penting yang harus dipahami oleh setiap muslim. Kenapa? Wahiya allati awjaballahu ruju' ilaiha. Yaitu fase yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk kembali kepadanya. Allah mewajibkan kepada kita untuk kembali kepada fase tersebut. Wahiya allati istafaha Allahu wakhtaraha Allah wakhtaraha linusrati nabiyihi wa dinihi wal jihadi fi sabilih. Yaitu fase yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihnya. Yang fase tersebut terdapat padanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Linusrati nabiyihi wa dinihi wal jihadi fi sabilih. Untuk menolong nabinya, agamanya dan jihad di jalannya. Wa ja'alaha mizanan lima'rifatil haqqi minal batil. Dan menjadikan marhalah tersebut atau fase tersebut sebagai timbangan untuk mengetahui al-haq dan mengetahui perkara yang batil, dari perkara yang batil. Mizannya adalah fase ini. Artinya apabila sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat, maka itu adalah al-haq. Dan jika menyelisihi ucapan dan perbuatan mereka yang berada di marhalah ini, yang berada di fase ini, maka itu adalah perkara yang batil. Maka itu adalah perkara yang batil. Kemudian wa sunnati minal bid'ati. Dan untuk mengetahui perkara yang sunnah dan perkara yang bid'ah. Wal firqatin najiyati minal firqatil halikah. Dan juga untuk mengetahui kelompok yang selamat dari kelompok yang binasa, ya, dari kelompok yang binasa. Jadi marhala ini sebagai timbangan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana kelompok yang selamat, mana kelompok yang binasa. Qala rahimallahu ta'ala, wa amma al-marhalatu tsaniyah, maka adapun fase yang kedua, fahiya marhalatu tadwini sunnah, yaitu fase pencatatan sunnah, penulisan, pencatatan, dan pembuatan kutub, kitab-kitab tentang aqidah ahlu sunnah. Wa kitabati manhajis salafil aqidah, dan penulisan tentang manhaj salaf di dalam aqidah. Wa tahdhiri minal bid'ah, dan peringatan terhadap perkara-perkara bid'ah. Haitsu kanat hadhihi al-marhalah, yang sekiranya fase ini berlangsung fil mi'ah salisa wal mi'ah rabi'ah, yaitu pada tahun 300-an sampai 400-an. وهذه المؤلفات اتخذت مسلكين, dan tulisan-tulisan ini, ya, kitab-kitab ini, karangan-karangan ini menempuh dua cara, ya. Cara yang pertama, al-maslakal al-ula, atau al-awwal, afwan. Al-maslakul awwal, atau al-maslakil awwali, sebagai badal dari maslaka ini. Oh, nam. Ittakhadat maslaka ini. Maslaka ini sebagai maf'ul, berarti maslakal awwal. Ya. Maslakal awwal, cara yang pertama, tariqah yang pertama, metode yang pertama yang ada pada tulisan-tulisan salaf berkaitan tentang manhaj adalah iradu syubahi ahli al-bid'i wal firqi al-mukhalafah wa khalifah war raddu 'alayha wa tabnidiha, yaitu dengan membawakan beberapa syubhat ahlul bid'ah. Jadi di kitab tersebut ditulis beberapa syubhat ahlul bid'ah. Wal firaqil mukhalifah, dan kelompok-kelompok yang menyelisihi. Ya, ini kelompok-kelompok menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jadi dicatat di kitab tersebut syubhat-syubhatnya. Setelah itu warad 'alaiha. Ya. Setelah itu ditulis pula bantahannya, ya, bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Wa tahnidiha, bantahan, orad itu bantahan, wa tafnid juga bermakna sama, ya, istilahnya menghanguskan, ya, subhat-subhat tersebut, menghancurkan subhat-subhat tersebut. Kemudian al-maslak tsani. Al-maslak tsani, contoh apa, cara yang kedua, yaitu dengan bayanu mu'taqadi ahli sunnah bil istidlal min al-Qur'ani wa sunnah wa asari salaf. Penjelasan aqidah ahli sunnah dengan berdalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan asar para salaf. Dan asar para salaf. Jadi kalau maslak yang kedua ini, cara yang kedua ini, hanya menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah. Dan dibawakan dalil-dalilnya. Misalkan akidah Ahlus Sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah. Sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian perkataan para ulama salaf dan seterusnya. Terus, bab yang berikutnya, akidah Ahlus Sunnah tentang keyakinan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Bawakan dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian dari kalam salaf. Bab berikutnya misalkan, bab tentang takdir. Dibawakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf. Dan seterusnya. Bab yang berikutnya, misalkan bab bagaimana Ahlus Sunnah atau bab ketaatan Ahlus Sunnah terhadap Waliul Amr. Ya. Bab ketaatan Ahlus Sunnah terhadap Waliul Amr. Disebutkan. Ya. Disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah dan dari ucapan Salafus Salih. Dan di situ tidak disebutkan di dalam apa cara yang kedua ini tidak disebutkan syubhat-syubhatnya. Qala rahimallahu taala wa min hadhihi al-mu'allafat. Beliau memberikan beberapa contoh, ya, Wa min hadhihi al-mu'allafat, dan di antara karangan-karangan ini, yaitu karangan-karangan yang ditulis oleh para salaf di marhalah yang kedua ini, yaitu di fase yang kedua, di antaranya adalah ar-rad 'ala az-zanadiqah wal jahmiyah, bantahan terhadap orang-orang zindiq dan jahmiyah, wasunnah, dan kitab as-sunnah lil imami Ahmad ibn Hanbal. Penulis Imam Ahmad atau dikarang oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Di dalam kitab ini terdapat bantahan syubhat dan bantahan terhadap zanadiqah dan jahmiyah. Ya. Terhadap zanadiqah dan jahmiyah. Seperti antaranya Al-Imam Ahmad memberikan gambaran bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah yang mereka memiliki akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sekarangnya itu, bahasa orang filsafat sekarang, ada dalam ketiadaan. Ini secara akal sehat saja sudah tidak masuk akal. Dia sebut ada tapi tidak ada. Ya. Sebut tidak ada tapi ada. Ini merupakan salah satu kerancuan pemikiran Jahmiyah dan diwarisi oleh orang-orang setelahnya termasuk di zaman sekarang ini. Ya. Termasuk di zaman sekarang ini. Makanya ada muncul istilah seperti itu. Ada dalam ketiadaan. Dan di situ dibantah oleh Imam Ahmad. Nanti insya Allah lah. Pada waktunya, karena waktunya tidak cukup. Pada saatnya akan kita baca beberapa atau salah satu ucapan Imam Ahmad bantahan terhadap Zanadiqah dan Jahmiyah. Kemudian yang kedua di antara kitab yang ditulis tentang hal ini, tentang aqidah Ahlus Sunnah, Khalqu Af'alil Ibad. Yaitu penjelasan bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warad 'alal Jahmiyah dan bantahan terhadap kelompok Jahmiyah lil Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala. Yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah taala untuk membantah kelompok ini. Kitab yang pertama itu membantah Qadariyah. Ya, membantah Qadariyah yang mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Manusia berbuat apa saja, apa yang dia inginkan, tidak ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dikenal jariyatus sunnah, ya. Jariyatus sunnah adalah budak perempuan yang berpegang terhadap sunnah. Yang kisahnya bahwasanya sayyidnya ini adalah seorang yang memiliki pemikiran Qadariyah. Yang berkeyakinan bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Dia mau minum, dia mau pergi, dia mau apa makan dan seterusnya, tidak ada takdir Allah. Tidak ada takdir Allah. Maka ketika itu, ketika dia akan minum, minta diambilkan air minum ke jariahnya tersebut, yaitu ke budak perempuan tersebut. Ketika dia akan minum, ditepislah gelasnya itu oleh si budak. Tepis. Jatuhlah gelas tersebut. Kemudian dimarah sayyidnya ini. Kemudian dibantah oleh budaknya tersebut. Bukankah engkau berkeyakinan bahwasanya tidak ada takdir Allah? Ketika engkau ingin melakukan sesuatu, tidak ada andil takdir Allah terhadap apa yang ingin engkau lakukan. Tapi kenyataannya, ketika engkau ingin minum, engkau tidak bisa minum. Karena takdir Allah tidak menghendaki engkau minum. Maka terkenallah dengan jariyah. Jariyah itu al-jariyah as-sunnah. Ya. Seorang budak perempuan yang berpegang teguh dengan sunnah. Dan Imam Bukhari menulis kitab tersebut untuk membantah mereka. Ya. Untuk membantah orang-orang Qadariyah. Orang-orang yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.